Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa kita akan melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Pertemuan ke-25, kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan bab qadaul hajah, yaitu buang hajat. Ini pertemuan kita yang ketiga membahas terkait dengan adab-adab buang hajat. Dan sampai tiga pertemuan tentunya menunjukkan perhatian besar dari syariat Islam kepada permasalahan ini. Poin yang akan beliau sampaikan hari ini, ma'asyiral muslimin, masih terkait dengan tempat yang dilarang untuk seorang muslim buang hajat. Di mana beliau berkata, sebagian sudah kita baca di pertemuan yang lalu, wa yuhramul baulu 'alal mat'umi. Diharamkan kencing di atas makanan, itu tidak boleh. Ya, karena ini perbuatan itlab al-mal, menghilangkan harta, perbuatan mubazir, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak bermanfaat. Begitupun kata beliau, wa izamin. Tidak boleh kita buang hajat di atas tulang belulang. Ya, sudah kita bacakan hadisnya kemarin. Bahwasanya dalam riwayat baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita bahwa tulang itu adalah makanan dari bangsa jin. Ya, oleh karenanya kita tidak mengganggu mereka. Ketika kita melihat ada tulang, ya, maka kita tidak menjadikannya alat untuk istinja walaupun dia bersih misalnya, kering. Ya, bisa menghilangkan najis. Tetapi tidak kita gunakan, karena itu adalah disebutkan dalam riwayat makanannya bangsa jin. Dan kotoran hewan manusia, ada kotoran kambing, sapi dan lain sebagainya, adalah makanan untuk hewan peliharaan bangsa jin. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Begitupun tidak boleh kita buang hajat di atas sesuatu yang muazzam, yang diagungkan, kitab-kitab agama, baik fikih, hadis dan lain sebagainya. Dan kalau sampai itu terjadi, itu adalah bentuk istihanah, bentuk imtihan, yaitu bentuk penghinaan, bentuk pelecehan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun di atas kubur, itu tidak diperbolehkan. Kemarin kita sampai di sini ya, di atas kubur. Yang sudah dibahas sebelumnya adalah di sisi kubur. Kalau di sisi kubur dimakruhkan, maka di atasnya adalah diharamkan. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib dikarenakan ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya salah seorang dari kalian duduk di atas jamrah, yaitu di atas batu panas, batu bara yang panas, sehingga pakaian dan kulitnya terbakar, itu adalah lebih ringan, lebih baik min an yajlisa ala qabrin, dibandingkan dia harus duduk di atas kubur. Larangan hadis ini kaitan dengan duduk. Lalu apa kaitannya dengan buang hajat? Kalau duduk saja dilarang, kita dilarang duduk di atas kuburan, apalagi buang hajat. Tentunya larangannya lebih kuat, perbuatannya lebih tercela. Karena kalau sekedar kita duduki tidak boleh, apalagi sampai kita buang hajat, kencing atau buang air besar di atas kuburan. Tentunya ini adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhir. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berkata, wa fi masjidin walau fi ina'in. Dan tidak boleh juga kita buang hajat di masjid. Ya. Ini tentunya dilarang, haram. Dan pernah terjadi pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam peristiwa di mana ada seseorang Arab Baduy yang kencing di pojok masjid, sehingga para sahabat hendak menghentikannya. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam berkata, biarkan dia menyelesaikannya. Ya, karena ketika seseorang buang air kecil itu bukan waktu yang tepat untuk diberikan nasihat. Bagaimana kita memberikan orang nasihat saat dia sedang buang hajat? Itu bukan waktu yang tepat. Dan barangkali mafsadatnya lebih besar. Ketika seseorang sedang buang air kecil lalu datang segerombolan orang, tentunya dia akan lari barangkali, atau akan menjadikan air kencing yang tadinya di satu tempat mudah dibersihkan menjadi tersebar kemana-mana. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, biarkan dia menyelesaikannya. Setelah selesai, Nabi memerintahkan sahabat untuk datang dengan seember air, kemudian disiram bekas kencingnya. Lalu Nabi berkata, ya fulan, ini adalah masjid, ya. Dia tempat untuk salat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh untuk buang hajat seperti ini. Ini tidak pantas. Maka si laki-laki itu pun menyadari kesalahan yang dia lakukan, dan dia merasa kagum dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Allah, rahmati aku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan rahmati mereka. Maksudnya para sahabat yang marah. Ini menunjukkan bahwa buang hajat dilarang, ya, dilakukan di masjid, ya. Dan tentunya ini pun memberikan kita pelajaran tentang bagaimana kita bersikap atau menyikapi kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, wa yuhramu istiqbalul qiblati wastidbaruha bibaulin aw ghaitin fis sakhra'i bila hailin. Diharamkan buang air besar atau buang air kecil menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat apabila seseorang menunaikan hajat fi sakhra, di tempat yang terbuka, bila hailin, tanpa ada pembatas. Jadi di mazhab Imam Syafi'i mereka mengambil pendapat yang mengharamkan buang hajat, baik buang air besar atau air kecil, ya, menghadap kiblat atau membelakanginya apabila dilakukan di tempat yang terbuka. Itu haram. Tidak boleh dilakukan. Artinya, kalau dilakukan berdosa. Profesor Dr. Mustafa Dib, hafizahullah ta'ala, menjelaskan poin ini. Beliau katakan, berdasarkan hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw ghurribu." Baginda Rasulullah bersabda, apabila kalian mendatangi gaib, yaitu makanun munkhafid, tempat yang rendah yang biasa digunakan untuk buang hajat, maka janganlah kalian, kata baginda Rasulullah, buang hajat dalam kondisi menghadap atau membelakangi kiblat. Dan ini larangan. Hukum asal larangan adalah menunjukkan haram, tidak boleh dilakukan. Akan tetapi syarriqu au ghurribu, arahkan diri kalian ke arah timur dan barat. Tentunya ini adalah sesuai dengan kondisi di mana tempat di mana Nabi tinggal saat itu. Artinya kalau di kita, kalau diarahkan ke apa namanya ke barat, marah mengarah ke kiblat, kan begitu. Ya. Artinya ini tidak menjadi ketentuan hukum ke timur atau ke barat. Itu adalah diucapkan sesuai dengan kondisi tempat di mana Nabi mengucapkan hadis yang didengar oleh sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Did berkata, "Wa khassa dhalika bis-sakhra." Larangan ini khusus apabila di tempat yang terbuka. "Wa ma fi ma'naha," atau yang semakna dengannya, "minal amkinati allati la satira fiha," dari tempat-tempat yang tidak memiliki pembatas, penutup. "Wadalla ala dhalika ma sayati." Dalilnya, dalil bahwa hadis Abu Ayyub ini larangan menghadap dan membelakangi kiblat khusus di luar ruangan, dalilnya akan kami sebutkan, kata Profesor Dr. Mustafa Dib. Lalu dikatakan Ibnu Naqib rahimahullah berkata, wa yubahani fil bunyani idza qaruba min as-satiri nahwa thalathati azru'in. Tetapi, kata beliau, menghadap dan membelakangi ketika menunaikan hajat boleh dilakukan apabila fil bunyan, kita menunaikan hajat di dalam bangunan. Artinya di dalam tempat yang memang dibangun untuk buang hajat. Tapi dengan syarat, apabila jarak orang tersebut, yaitu orang yang buang hajat, dengan dinding atau pembatasnya sekitar salasati azru'in, 3 hasta. Jaraknya maksimal 3 hasta. 3 kali ini, 3 hasta. Jarak antara dirinya dengan tembok atau satir pembatasnya itu 3 hasta. Dalilnya mana? Mana dalilnya bahwasanya kalau di dalam ruangan ya diperbolehkan menghadap atau membelakangi menurut pendapat di mazhab Imam Asy-Syafi'i? Kata beliau, dalla ala dzalik. Hal ini berdasarkan dalil apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhumah. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, irtaqaitu fawqa zahra bayti Hafsah. Satu ketika aku naik ke atap rumah Hafsah. Jadi Ibnu Umar, karena ada satu keperluan, naik ke atap rumahnya Hafsah. Hafsah tentunya adalah saudari kandungnya. Mereka satu ayah, yaitu Umar ibnul Khattab, Hafsah binti Umar, Abdullah ibni Umar. Abdullah ibni Umar naik ke atap rumahnya Hafsah. Lalu apa yang terjadi? Fara'aitu, maka aku menyaksikan atau tidak sengaja melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Beliau menunaikan hajatnya. Ya, beliau buang hajat. Mustadbiral qiblati mustaqbilash syam. Dalam kondisi membelakangi kiblat dan menghadap ke negeri Syam. Itu dilihat, disaksikan tidak sengaja oleh siapa? Abdullah ibni Umar. Dan ini dilakukan di dalam ruangan. Seolah-olah hadis ini menjadi pengecualian atas larangan yang muncul di hadis Abu Ayyub. Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wal bighaitin idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bighaitin wala baulin. Itu larangannya. Kalau kalian mendatangi tempat buang hajat, janganlah kalian menghadap atau membelakangi kiblat saat kalian buang air besar atau buang air kecil. Dihususkan oleh hadis Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar melihat baginda Rasulullah membelakangi kiblat dan menghadap Baitul Maqdis atau menghadap negeri Syam. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mengomentari hadis ini, hadis Abdullah Ibnu Umar, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Fahadhal hadithu dalilun ala jawazil istidbar." Hadis ini adalah dalil bolehnya membelakangi kalau di dalam ruangan. Wa qad dalla ala jawazil istiqbal. Muncul pertanyaan, mana dalilnya? Hadis Ibnu Umar sahih Bukhari dan Muslim menunjukkan bolehnya membelakangi kiblat kalau di dalam ruangan. Pertanyaannya, mana dalilnya boleh menghadap kalau di dalam ruangan? Marwahu Jabir Ibnu Abdillah adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat Jabir Ibnu Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma qal naha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam an tastaqbil al-qiblata bi baulin. Rasulullah melarang buang air kecil menghadap kiblat. Nabi melarang buang air kecil menghadap kiblat. Faraaituhu, kata Jabir, faraaituhu, dan aku melihat beliau qabla an yuqbad bi'amin. Aku melihat Nabi satu tahun sebelum beliau wafat. Jadi kata Jabir, aku melihat Nabi satu tahun sebelum beliau wafat yastaqbiluha, beliau menghadap kiblat. Ya, beliau menghadap ke arah kiblat. Nah, ini dijadikan dalil oleh para ulama Syafi'iyah bahwasanya larangan buang air kecil atau buang air besar menghadap atau membelakangi kiblat itu apabila fi sakhra bila ha'il, di tempat yang terbuka tanpa ada pembatas. Adapun apabila dilakukan fil bunyan, di dalam bangunan, di dalam tempat yang memang dikhususkan untuk buang hajat, ada pembatasnya, maka menurut para ulama Syafi'iyah tidak masalah. Walaupun ini masalah yang khilaf ya, kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih terjadi perdebatan. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang merinci haram menghadap tetapi tidak masalah membelakangi. Ya, ada juga yang berpendapat bahwasanya tidak masalah, artinya sama sekali tidak ada larangan. Dan ada yang merinci, seperti para ulama Syafi'iyah merinci. Jadi ada yang mengharamkan secara mutlak, sebaliknya ada yang membolehkan secara mutlak, berdalil dengan nasikh dan mansukh bahwa telah terjadi perubahan hukum. Ada yang mengatakan boleh membelakangi, tidak boleh menghadap. Ada juga yang merinci seperti para ulama Syafi'iyah, berdasarkan dalil-dalil yang mereka kumpulkan, mereka berkesimpulan bahwa di luar ruangan itu diharamkan, tidak boleh, yuhram. Sebagaimana kata Ibnu Naqib, yuhram istiqbalul qiblati wastidbaruha bibaulin aw ghaitin ya fi sakhra bila ha'il. Diharamkan buang air kecil, buang air besar menghadap kiblat atau membelakanginya apabila dilakukan di tempat terbuka, kecuali kalau di bunian, di dalam bangunan ya, seperti kita kan sekarang alhamdulillah rata-rata kamar mandi atau WC sudah dibangun ya, sudah dibangun, bukan di tempat yang terbuka. Nah, itu dalil yang digunakan oleh para ulama Syafi'iyah yang mereka berpendapat bahwasanya diharamkan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air kecil atau buang air besar apabila dilakukan fi sakhra, di tempat yang terbuka tanpa ada pembatas. Tapi kalau fil bunyan itu diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang yang sudah kita sebutkan. Oh, berarti saya boleh dong membangun WC misalnya, tempat buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi, tentu sebagai bentuk ihtiram, lalu memuliakan, dan sebagai bentuk kehati-hatian, tidak ya. Ya tidak. Artinya jangan malah sengaja kita membangunnya seperti itu, untuk keluar dari perdebatan para ulama. Dan sebagai bentuk kehati-hatian. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berkata, "Wa yakfi murtafi'u thulutsai dhira' min jidarin wa wahdatin wa dabatin wa dhailihi al-mar'a al-marhi kibalat al-qiblah." Dan seseorang yang berada di luar ruangan, dia cukup ya seandainya dia berhadapan dengan sesuatu yang tinggginya thulutsai dhira', 2/3 hasta. Jadi kalau dia berbuang hajat di hadapan sesuatu yang tingginya 2/3 hasta, maka itu sudah cukup. Baik itu berupa jidar, dinding, atau wahdah. Wahdah, yaitu hufrah, galian. Dia masuk ke dalam galian, misalnya dia buang hajat di situ, itu cukup. Dianggap sebagai dinding atau pembatas. Atau misalnya dia di belakang hewan yang berdiri, sehingga tidak terlihat. Ada kain misalnya, atau kain yang dibentangkan, ya, dibentangkan ke arah kiblat, itu dianggap sudah cukup. Wal i'tibaru fi sakhra'i wal bunyani bisutrati. Yang jadi ukuran itu sutrahnya ada enggak? Baik di dalam ruangan atau di tempat yang terbuka. Artinya di tempat yang terbuka seandainya pakai penutup, konsekuensinya kalau kita mengambil pendapat mazhab Syafi'i, enggak ada masalah. Kita menghadap atau membelakangi kalau memakai sutrah. Lalu dikatakan di sini, fahaythu qaruba minha ala thalathati azru'in jaza fihima. Kalau seandainya jarak antara orang yang buang hajat dengan pembatas itu, baik di dalam ruangan atau di luar ruangan, adalah sekitar 3 hasta, maka diperbolehkan dia menghadap atau membelakangi. Wa illa fala, kalau tidak seperti itu ukurannya, maka tidak boleh. Illa al-marahid fayajuzu ma'al karahah. Ya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa in ba'uda jidaruha aw qasura, ya kecuali di tempat-tempat yang memang dibangun untuk WC. Maksudnya bagaimana? Ini kata beliau kan yang menjadi ukuran di dalam ruangan atau di luar ruangan, jarak antara orang yang buang hajat dengan dinding ya kurang lebih 3 hasta. Kecuali kalau di WC, artinya di tempat yang memang dibangun untuk buang hajat, mau jauh mau dekat dindingnya itu dianggap di dalam ruangan, kata beliau, ya. Oleh karenanya boleh ma'al karohah, kalau menurut Ibnu Naqib diperbolehkan, tetapi hukumnya makruh. Walaupun pendapat yang benar menurut Profesor Dr. Mustafa Dib, annahu la karohata wala khilafal aula. Pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dipakai di mazhab Imam Syafi'i, kalau memang ruangan itu dikhususkan untuk buang hajat, maka tidak ada makruh. Walaupun dindingnya jauh misalnya, tidak ada hukum makruh, artinya boleh menghadap atau membelakangi. Jadi ada rincian yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kita sudah selesai membahas tentang permasalahan tadi apa, menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian beliau berkata, wa yajibul istinja'u min kulli 'ainin mulawwasatin kharijatin min as-sabilain. Wajib kita beristinja. Apa itu istinja? Bahasa kitanya apa ya istinja itu? Mohon maaf, cebok. ya, membersihkan sisa-sisa kotoran ketika kita buang air kecil atau buang air besar. Kita membersihkan dengan air, hukum asalnya. Wajib beristinja dari setiap sesuatu yang kotor yang keluar dari dua jalan. Tentunya dua jalan, kubul dan dubur. Nah, itu wajib diistinjakan. Ya, kalau tidak istinja ya tidak sah sholatnya kalau dia sholat misalnya. Dan itu kotor, najis. La riha wadudata wahasata wabarata bila rutubatin. Kecuali kalau yang keluarnya adalah rih, angin, ya angin, atau yang keluarnya dudah, ya, belatung misalnya, atau hasah, nas'alullah assalama wal afiyah, atau kerikil misalnya, atau yang lain sebagainya. Artinya kalau kentut ya tidak perlu kita istinja. Wa takfil ahjaru walau fi nadirin kadam. Wa takfil ahjaru. Dan batu-batu itu bisa digunakan untuk beristinja bahkan di dalam perkara-perkara yang jarang terjadi. Misalnya seandainya yang keluarnya darah. Boleh gak kita beristinja dengan batu? Diperbolehkan dalam hukum Islam. Atau yang sejenis dengan yang kering. Kalau zaman sekarang ya rata-rata tisu kan begitu. Itu diperbolehkan. Ya, wa taqfil ahjaru walau fi nadirin kadam. Batu itu bisa digunakan untuk beristinja bahkan untuk membersihkan sesuatu yang jarang, yaitu darah. Seseorang misalnya keluar darah dari duburnya, apakah bisa dibersihkan dengan tisu? Bisa. Walaupun nanti ada ketentuan hukum, yaitu minimal dengan 3 buah batu kalau batu, 3 lembar tisu kalau tisu. Ya, itu ada ketentuan hukumnya. Wa ta'kibuha bil ma'i afdal. Wa ta'kibuha bil ma'i afdal. Tetapi kalau setelah kita membersihkannya dengan batu, dilanjutkan dengan menggunakan air afdal, itu yang lebih bagus lagi. Tapi seandainya hanya batu selama memenuhi syarat yaitu minimal 3 buah dan dia yakin bahwa tempatnya sudah bersih, kalau dia ragu ya boleh ditambah ya batu yang keempat, kelima misalnya, dan disunahkan ganjil. Tetapi kalau seandainya setelah dia beristijmar istilahnya ya, yaitu beristinja menggunakan batu, dia ikuti dengan menggunakan air, itu adalah afdol, itu adalah lebih utama. Wa yugna anil hajari kullu jamidin tahirin qali'in lin najasati ghairu muhtaramin wa mat'umin. Dan bisa menggantikan batu, bisa menggantikan batu segala sesuatu yang kering, suci, qali'in lin najasah, dan bisa menghilangkan najis. Selama yang kering dan suci itu bukan sesuatu yang muhtaram. Kertas yang tertulis misalnya lapas-lapas yang mulia, itu tidak boleh, tentunya haram. Atau makanan, itu pun tidak diperbolehkan. Ya, contohnya adalah kajildil mudhaqi qoblad dibagi, qoblad dibagoh. Ya, contohnya adalah kulit dari hewan yang disembelih sebelum didibag. Ya, sebelum didibag. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, saya berpikir akan selesai di pagi hari ini, ternyata tetap masih ada sisa ya. Belum selesai kita membaca kitab Qadha'ul Hajah. Awalnya saya berharap 3 pertemuan selesai, tapi qadarullah masih ada beberapa poin lagi yang barangkali insya Allah akan kita coba bahas di kesempatan yang akan datang. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan langsung bersambung ke bab al-ghusl, yaitu mandi. Insya Allah kita akan bahas mandi dalam tinjauan fikih Islam ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana. Kita kembali setelah selingan berikut ini. Dalil hunian syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Grand Village memberikan bukti bukan janji. Dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik sebagai hunian maupun investasi. Seperti rumah sewa, Islamic Grand Village sangat diminati sebab memiliki lokasi yang strategis yang terhubung ke Jalan Raya Kalisuren Tanjur Halang. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pasar modern. Islamic Grand Village memberikan garansi unit terbangun. Setelah selesai di tahap pertama, tahap kedua pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749. Mesin cetak mie industrial tipe MKS 800 Maxindo untuk kebutuhan produksi pada usaha mie berskala industri dengan kualitas mie yang terbaik tanpa putus. Kerja jadi lebih efisien dan menguntungkan dengan fitur dan keunggulan mesin. Mesin didesain secara kompak dengan material berkualitas yang awet dan food grade. Roller anti karat dan cetakan berkualitas. Model standing lebih memudahkan dalam kinerja. Ketebalan adonan dapat diatur sesuai kebutuhan dengan ukuran 1 hingga 5 mm. Kapasitas produksi skala besar 40 hingga 80 kg secara kontinu. Tersedia dalam dua jenis cetakan mie, masing-masing ukuran 2 dan 6 mm dalam satu form cetakan dan ukuran 3 mm. Dilengkapi dengan tempat penampungan mie sehingga hasil mie yang sudah diproduksi lebih rapi dan tidak kusut. Mudah digunakan hanya dengan sekali proses, mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pemanggang ayam gas 3 tingkat rotisseries tipe grill GR3 Maxindo. Untuk usaha ayam panggang atau ayam guling dengan proses memasak yang lebih mudah dan lebih maksimal dengan hasil yang memuaskan, dengan fitur dan keunggulan. Mesin terbuat dari material berkualitas yang food grade dan aman, kapasitas 3 tingkat atau setara dengan 9 ekor ayam dengan bandar gas pada setiap level. Menggunakan fitur pemutar otomatis 360 derajat menjadikan ayam panggang matang merata. Tempered glass yang tahan panas dan visible dengan bandar yang efisien membuat ayam jadi lebih cepat matang dengan konsumsi LPG lebih hemat. Dengan tambahan penusuk panggangan untuk makanan pada masing-masing level, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Ice Crusher MKS ISL 15 Maxindo. Kini, untuk kebutuhan menyerut es pada usaha aneka es serut. Dengan hasil serutan yang lebih halus dan lembut, pastinya lebih menguntungkan. Dengan fitur dan keunggulan mesin, mesin dapat dioperasikan dengan menggunakan listrik maupun dengan cara manual. Desain kompak, kokoh, dan handal. Sangat mudah digunakan hanya dengan sekali proses serut. Kapasitas serut hingga 120 kg per jam dengan penggunaan secara kontinu. Pisau serut yang presisi dari material food grade. Hasil lebih lembut dan maksimal, konsumsi listrik lebih hemat, telah banyak digunakan oleh pengusaha es serut di seluruh Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin panggangan ayam bebek Gasro, mesin pemipil jagung AGR KON 9 Agrowindo. Mau memipil jagung dengan cepat, mudah dan efisien, gunakan mesin pemipil jagung AGR KON 9 dari Agrowindo. Dengan desain mesin yang simpel, namun fungsi yang handal, material berkualitas yang kokoh dan food grade. Dengan pengoperasian menggunakan tuas roda putar yang mudah, hasil pemipilan akan langsung keluar dalam hitungan detik. Kapasitas 90 hingga 120 kg per jam secara kontinu. Praktis, higienis, serta ekonomis untuk berbagai penggunaan. Da- Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini di dalam rubrik Serambi Nabawi kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Kita coba memulai membacakan beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh menetapkan terus-menerus doa salat? Misalnya salat subuh doanya surah Al-Waqiah. Doanya surah Al-Waqiah. Salat Isya Al-Muluk, atau bacaannya harus ganti-ganti. Itu bagaimana? Maksudnya doa bagaimana? Doanya Al-Muluk atau doanya Al-Waqiah, itu yang saya kurang bisa memahami. Kalau maksudnya suratnya adalah Al-Muluk atau Al-Waqiah, ya Allah lah besar, tidak masalah, silahkan dibaca di waktu-waktu salat Al-Muluk atau Al-Waqiah. Hanya saja tentunya seorang imam harus memperhatikan kondisi makmumnya. Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam berkata, apabila kalian mengimami manusia, maka perhatikanlah kondisi orang-orang yang di belakang kalian. Ada orang yang sakit, ada anak-anak, ada orang yang sudah tua, ada orang yang punya keperluan dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Pak? Ini Pak, ada pertanyaan. Silakan. Apa boleh di dalam rumah itu ada WC satu hubungan? Apa boleh sholat di dalam rumah itu, Pak? Ruangannya khusus, Pak, ya? Ya. Artinya WC itu ruangannya khusus di dalam rumah tersebut. Iya, dibuat kamar untuk WC, tapi satu hubungan dia. Satu apa, Pak? Satu atap. Ah, baik, satu atap. Ah, iya. Terima kasih, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya. Yang saya tahu tidak ada masalah, ya. Apalagi kamar mandi atau WC zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu ketika buang hajat, ya kotorannya tidak pergi kemana-mana, tetap di tempat tersebut. Tapi kalau WC zaman sekarang, kita buang hajat di tempat tersebut, ya kita siram air, ya itu hilang sama sekali, tidak berbekas. Ya, oleh karenanya tidak masalah. Misalnya kita punya rumah, ya luasnya 70 meter atau 80 meter, salah satu ruangannya atau ada dua ruangan dipungsikan sebagai WC. Apakah kita boleh sholat di dalam rumah tersebut yang satu atap dengan WC? Wallahu a'lam bishawab, tidak masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang dilarang adalah sholat di dalam WC. Itu dilarang dalam agama. Tetapi sholat di rumah yang di dalamnya atau satu atap dengan kamar mandi atau tempat buang hajat, wallahu alam bisawab, tidak ada masalah di situ. Hanya saja hendaknya kita memperhatikan adab-adabnya. Misalnya kalau kita kembali lagi tarik ke dua pertemuan sebelumnya, disunnahkan ketika kita memasuki kamar kecil kita menggunakan sendal, ya, menggunakan sendal. Artinya ada sendal khusus yang memang dipakai ketika kita akan masuk ke dalam WC. Ya, ketika kita masuk kita pakai sendal tersebut. Ya, lalu ketika kita keluar kita lepaskan, lalu kita melaksanakan ibadah sholat. Ya Allah, alam bisawab, tidak masalah. Apalagi sekali lagi kondisi WC di zaman kita ini sudah bisa dikatakan modern, di mana kita buang air kecil, buang air besar, lalu dibuang langsung ke apa namanya ke tempat pembuangan. Ya, jadi tidak tersisa lagi najis di dalam apa tempat buang hajat tersebut. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, saya Ibrahim dari Tanjung Batu, Kepulauan Riau, Kepri. Apakah ada khilaf para ulama tentang derajat hadis mengusap muka setelah selesai berdoa ya? Iya, ada khilaf yang saya tahu. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Oleh karenanya, sebagian ulama, ya seperti mudah-mudahan saya tidak salah, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, beliau katakan, la yungkar, kita tidak mengingkari perbuatan yang memang terjadi khilaf di dalam masalah derajat hadis. Artinya antara yang mengatakan bisa dipakai hadis tersebut dengan yang tidak bisa dipakai. Maka khilaf yang seperti ini kita tidak mengingkarinya. Ya, karena yang mengamalkan dengan keyakinan bahwa itu adalah hadis yang hasan misalnya, atau hadis yang sahih, maka itu kita hormati. Dan kita mengamalkan apa yang kita yakini lebih kuat misalnya. Allah alam bissawab. Ada Ibu Lulu di Perth. Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan Ibu. Saya mau tanya, Ustaz. Baik. Saya ada teman. Teman saya ini, ibunya datang ke sini. Terus sakit, Ustaz. Nah, tapi ibunya itu sudah join dengan asuransi. Tapi dalam proses pengobatan, Ustaz, uang asuransi itu tidak langsung membayar biaya. Jadi anaknya harus membayar biaya pengobatan dulu, Ustaz. Yang pertanyaan saya, kadang-kadang anaknya ini dia tidak kurang uangnya, dia pinjam uang ke saya, Ustaz. Boleh nggak saya meminjamkan uang pada teman saya ini sehubungan dengan asuransi? Baik. Begitu saja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Sebelumnya masih bersambung atau sudah putus-putus ya? Baik. Yang pertama tadi kisahnya adalah bahwa ada ibu punya teman datang ke Australia, qadarullah masyaafal, sakit dan dia punya asuransi kesehatan yang dia ikuti. Kemudian asuransi itu tidak langsung membayar klaim pengobatan, ya, lalu dibayar oleh anaknya, tetapi karena anaknya kadang kekurangan biaya, lalu dibantu, boleh tidak membantu? Allah alam bisawab, ya, ada beberapa permasalahan di sini, ya, permasalahan yang pertama dari sisi hukum asuransi. Tentunya itu dibahas dalam rubrik yang khusus, ya, dan para ulama menjelaskan bahwa asuransi konvensional, ya, yang berasaskan sistem riba, tentunya itu tidak diperbolehkan. Ya, karena di dalamnya ada goror, ketidakjelasan, di dalamnya ada riba, kita menyimpan sekian tapi dapatnya lebih banyak, di dalamnya juga ada aklu mal bi ghairi haq, memakan harta tanpa hak. Artinya kalau kita tidak mengklaim apapun, uang kita dianggap hangus, misalnya digunakan oleh pemilik perusahaan, dan banyak di sana ada sisi perjudian dan lain sebagainya. Oleh karenanya kalau kita lihat fatwa para ulama terkait dengan asuransi konvensional yang asasnya adalah asas riba, Ya, ya, ini tidak diperbolehkan tentunya. Ini dari sisi hukum asuransinya, ya. Tetapi ada sisi yang lain bahwa orang yang melakukan asuransi ini atau yang anggota atau peserta asuransi ini mendapatkan kenyataan bahwasanya dia tidak langsung mendapatkan apa namanya pembayaran atas pengobatan yang dia lakukan. Tentunya ini menyedihkan ya, di sisi ada larangan secara syariat, di sisi dunia pun dia tidak mendapatkan apa namanya sesuatu yang seharusnya dia dapatkan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah orang yang ikut serta dengan asuransi kemudian mendapatkan kesulitan untuk membayar pengobatan dikarenakan sistem yang dibuat di dalam perusahaan tersebut, apakah itu menghalangi kita untuk membantu dia? Ya, membantu dia. Taruhlah memberi pinjaman agar bisa membayar biaya obat. Diperbolehkan atau tidak? Allah alam bisawab, menurut saya tidak masalah, diperbolehkan. Artinya hukum dia mengikuti asuransi itu ada hukumnya. Itu hukum dia. Dan ada hukum yang lain, di mana ada seorang muslim yang barangkali lemah iman, atau barangkali belum tahu hukum, dia datang meminta tolong untuk menutup biaya berobat orang tuanya misalnya. Itu dua sisi yang saya rasa memiliki hukum yang berbeda. Artinya asuransi yang memiliki hukum jelas, telah dipaparkan, dijelaskan oleh para ulama yang punya kompeten dalam masalah itu. Tetapi di sisi yang lain ada seorang muslim datang kepada kita meminta pertolongan, meminta bantuan ya untuk biaya berobat ibunya, meminjam uang misalnya. Apakah kita boleh membantu? Sangat boleh, ya, sangat sangat diperbolehkan. Ya, barang siapa yang farraja memberikan an mu'minin furjatan, ya, barang siapa yang memberikan kelapangan atas seorang mukmin di dunia, maka Allah berikan nanti kelapangan di akhirat. Ya, man aana musliman, dan barang siapa yang menolong seorang muslim, maka Allah akan menolong. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Silakan dibantu. Ya, tetapi kalau memang kita punya kemampuan, bisa menyampaikan, sampaikan dengan cara yang baik. Itu pelajaran bagi kita. Untuk apa kita ikut-ikut yang seperti itu misalnya? Kita jelaskan secara hukum syariat itu tidak diperbolehkan karena di dalamnya ada akad batil seperti ini, seperti ini, seperti itu. Allah alam bisawab. Baik, pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum sholat imam baca ta'awuz. Ta'awud sirnas. Maksudnya apa ini? Imam baca ta'awud surat an-nas. Oh, ta'awud surat an-nas. Jadi sebelum takbiratul ihram, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Saya juga sering melihat ada imam seperti itu. Apakah itu ada contohnya dari Nabi? Yang saya tahu tidak ada contohnya dari Nabi. Ya, tidak ada contohnya dari Nabi sebelum takbiratul ihram membaca surat An-Nas atau membaca yang lain. Tetapi kalau kita baca hadis-hadis tentang sholat, ya Nabi katakan, kalau kalian hendak sholat, asbigil wudu, sempurnakan wudu kalian, summa staqbilil kiblah, lalu hadapkan diri kalian ke arah kiblat, summa fakabbir, setelah itu takbirlah. Ya. Ya. Kecuali memang dalam kondisi kita was-was, ya kita katakan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya sudah, Allahu Akbar. Tetapi itu tidak menjadi satu rutinitas yang dibaca setiap kali kita akan takbiratul ihram. Kalau itu dirutinkan, seolah-olah itu menjadi sunnah, ya tentunya ini masuk kategori wallahu alam bissawab, perkara yang baru dalam agama, ya bid'ah, ya Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum maggot atau telur dari lebah madu itu halal atau haram untuk dikonsumsi? Allah alam biswab, ya hukum asalnya lebah itu adalah suci. Ya suci, lebah itu suci. Allah berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Allah mewahyukan kepada lebah agar menjadikan gunung-gunung itu sebagai rumah. Ya yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuha fihi shifaun linnas. Keluar dari perut lebah tersebut minuman yang berwarna-warni yang di dalamnya ada obat untuk manusia. Oleh karenanya, dan maggot yang saya tahu sejenis lebah ya, maka hukum asalnya yang enggak ada masalah. Hukum asalnya dia adalah halal. Ya. Di sini kami membuat koperasi berbasis syariah. Tiap bulan ada tabungan wajib dan setiap tahun ada pembagian hasil. Anggota tidak semua pembayaran tabungan wajibnya tepat waktu tiap bulan. Kemudian ada salah satu anggota yang mengusulkan untuk memberi hadiah bagi anggota yang pembayaran tabungan wajibnya tepat waktu atau paling rajin, untuk memotivasi anggota yang lain. Yang mau saya tanyakan, apakah pemberian hadiah tersebut termasuk riba? Allah alam bisawab ya, memberi hadiah, hukum asalnya memberi hadiah boleh-boleh saja. Ya, misalnya saya menabung ya, jadi saya menabung lalu saya dapat hadiah misalnya kan. Kalau itu dari uang perusahaan ya, uang perusahaan ya, Allah alam bisab ya, hukum asalnya ketika kita menabung ya, ketika kita menabung hukum asalnya tidak boleh ada pertambahan. Ya, tidak boleh ada pertambahan. Kullu qardin jara fihi naf'un fahuwa riba. Setiap simpan atau hutang yang ada apa namanya tambahannya, maka itu adalah riba. Yang jadi masalah ini akadnya apa? Ketika saya nyimpan uang itu akadnya apa? Apakah akadnya hanya wadiah saja menyimpan, ataukah akadnya mudharabah? Kalau mudharabah tentunya namanya akadnya bagi hasil. Ya akadnya itu adalah bagi hasil. Ada keuntungan yang dikembalikan kepada para peserta mudharabah. Tapi kalau wadiah artinya cuma menitip, menyimpan saja, atau bahasa kitanya menabung, ya bukan untuk investasi, hukum asalnya tentunya tidak boleh ada pertambahan. Oleh karenanya saya jujur merasa ragu dalam masalah ini. Bisa ditanyakan ke apa namanya di rubrik yang lain ya, rubrik yang lain ada Ustadz di pagi hari tadi, ada Ustadz Ami ya, Nurbait, dan Ustadz-Ustadz yang lainnya yang memiliki ilmu kapasitas terkait dengan masalah tersebut. Allah alam bisab. Ada Ummu Rahmat di Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ummu. Semoga tetap dan semua kaum dijaga oleh Allah. Amin. Begitupun Ummu. Nah, ini saya mau bertanya. Ini kan ada buah alat itu, Ustaz. Ada itu apa? Apakah boleh dikonsumsi untuk bumbu dapur dimasak, atau kan ada juga yang jadi manisannya, Ustaz? Apakah boleh dikonsumsi, Ustaz? Tolong diulang, Ibu. Ada apa? Apakah boleh dikonsumsi, Ustaz, buat hari-hari kan itu sering buah pala itu, Ustaz? Oh, buah pala, buah pala. Iya, buah pala, Ustaz. Baik, dan itu saja. Dan buah manisan juga kan ada, Ustaz. Baik, itu saja, Ibu. Iya. Jepang lagi jatuhkan Uhairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, ya hukum asalnya buah pala itu halal. Ya halal, dan dia boleh dimakan. Ya, tidak masalah dimakan. Adapun masalah di dalamnya mengandung satu zat yang pada kadar tertentu bisa memabukkan, ya, pada kadar 5 kilo kalau saya tidak salah. Saya pernah baca artikel yang ditulis oleh teman-teman di muslim.org.id itu ada terkait dengan hukum memakan buah pala atau menggunakan biji pala di dalam bumbu ya, masakan misalnya bikin soto tentunya menggunakan biji pala sebagai penyedapnya, apakah diperbolehkan? Allah alam bisawab ya, para para asatiz yang memiliki pengetahuan tentang hal ini, mereka membahasnya dengan teman-teman yang bergerak di bidang makanan dan di bidang ahli kimia dari UGM. Saya pernah baca artikelnya, cukup panjang. Singkat cerita, banyak istilah-istilah kimia di sana. Intinya bahwa tidak ada masalah. Ya, pada kadar yang normal, pada kadar yang sedikit, itu tidak masalah digunakan, dikonsumsi tidak masalah. Dia adalah sesuatu yang halal. Apakah bisa memabukkan? Bisa. Ya, tetapi pada kadar per satu buah itu sedikit sekali kadarnya. Sesuatu yang sedikit ya dimaafkan. Ya, kalaupun kita mau jadikan memabukkan itu, kalau saya tidak salah butuh sekitar 5 kilo. Dan tidak ada di antara kita yang makan 5 kilo. Paling makan 1 atau 2, kalau bijinya paling 1/4 kita gunakan untuk bumbu-bumbu masakan. Oleh karenanya Allah alam bisawab, dari apa yang dijelaskan oleh orang-orang yang ahli dalam masalah ini, ya walaupun ini butuh istilah-istilah kimia yang saya tidak hafal istilah-istilahnya, singkat cerita itu tidak masalah. Silahkan dikonsumsi dan tidak berlebih-lebihan tentunya ya. Setiap yang berlebih-lebihan adalah buruk. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada salat sunnah sebelum salat wajib yang tidak ada salat rawatibnya? Salat sunnah sebelum salat wajib yang tidak ada rawatibnya. Ada hadis yang sifatnya umum, di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adzanaini as-shalah." Setiap ada 2 kali azan, maka ada salat di tengahnya. Azan yang pertama ya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan yang kedua maksudnya iqamah. Antara azan dan iqamah itu salat. Oleh karenanya sebelum asar ada tidak salat? Ada. Silahkan, tapi bukan muakkad atau ghairu muakkad. Sebelum maghrib ada tidak salat qabliyahnya? Ada, tetapi tidak ditekankan. Rasulullah berkata, "Shallu qablal maghrib rak'atain." Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Salatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Liman syaa, bagi yang pengen. Jadi yang ingin salat maghrib, salat 2 rakaat sebelum maghrib silahkan. Begitupun sebelum salat isya, boleh tidak salat 2 rakaat sebelumnya? Boleh, berdasarkan keumuman sabda Nabi, setiap antara azan dan iqamah ada salat. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah acara sumbang menyumbang dalam satu pernikahan termasuk dalam hutang piutang akan bisa menghalangi seseorang dalam kematiannya bila sebelum semuanya sumbangan dari hasil menikah anak belum semua dikembalikan dan keburu meninggal? Karena biasanya akan dikembalikan bila si penyumbang juga punya acara menikahkan anaknya. Allah alam bisawab ya, tergantung jenis akad yang kita sepakati. Kalau kita berada di dalam satu paguyuban, dalam satu organisasi misalnya, PKK ibu-ibu, di mana ibu-ibu di dalamnya 30 orang sepakat, kalau ada yang menikah, mereka akan meminjamkan barang yang akan dikembalikan ketika kawannya tersebut menikah, maka itu akadnya akad pinjam-meminjam. Tetapi kalau akadnya hanyalah akad ta'awun, ya tolong-menolong saja, tetapi ada pengembalian. Pengembalian ini bukan sebagai bentuk hutang, tetapi rasa membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, membalas kebaikan dengan kebaikan. Maka itu tidak masalah. Artinya, saya punya adik atau saudara melakukan pernikahan, lalu saya sumbang ini sekian misalnya. Di kemudian hari adik saya mengembalikannya ke saya, bukan karena menganggap itu hutang, tetapi membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, maka itu tidak masalah. Artinya tergantung akad yang disepakati di awal. Kalau itu hanyalah tradisi ta'awun, tolong menolong, ya, yang berlaku di masyarakat, maka enggak ada masalah. Tapi kalau sejak awal memang sepakat pinjam meminjam, maka ya harus ditunaikan. Jadi tergantung ketika kita melakukan hal itu, ya, apakah itu niatnya hanya sekedar menolong, tolong menolong, ya berarti tidak disebut hutang. Tapi kalau niatnya adalah meminjamkan, ya harus dikembalikan. Allah alam bissawab. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan Pak Ustaz dan Khadijah di Padang, Pak Ustaz. Masya Allah, barakallah Ibu Khadijah, silakan Ibu. Pak Ustaz, saya ini malah salah sholat tahajud. Baik. Kan katanya kalau ada kebenaran Rasulullah kalau sebelum sholat tahajud ada sholat dua rakaat yang singkat katanya. Baik. Pernah saya dengar itu maksudnya dua rakaat yang singkat itu apakah itu masuk di sholat tahajud? Dan bagaimana pula dengan singkatnya, apakah ada dia membaca ayat pendeknya? Baik. Nah, karena singkat itu yang pertama ya Ustaz. Baik. Nah, yang kedua Ustaz, dan dulu saya pernah bertanya tentang masalah zakat mal. Nah, zakat mal saya itu yang sudah saya usahakan seperti kata Ustaz mau diberikan kepada seseorang yang bisa membantu kehidupannya. Dia berjanji ke saya mau datang, tapi sampai saat ini sudah lewat haulnya berarti setahun. Bagaimana sebaiknya saya, Pak Ustaz? Apakah saya berikan ke yang lain atau kepada orang yang telah saya janjikan itu? Misalnya baik. Saya mau bilang dia jualan lontong lah misalnya atau apa begitu. Memang baik. Sebaiknya apakah saya kasihkan ke dia atau ke orang lain? Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga saya selalu. Alhamdulillah kita kembali bertemu. Barakallahu Ibu Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Khadijah di Padang ya, pemirsa kita. Kaitan dengan salat tahajud, di antara kebiasaan Nabi dalam beberapa riwayat bahwa Nabi melaksanakan rakaataini khafifatain, melaksanakan dua rakaat yang ringan. Ya, beliau melaksanakan dua rakaat yang ringan sebelum beliau salat tahajud. Bagaimana dua rakaat yang ringan? Ya, dua rakaat yang singkat. Ya, dua rakaat yang singkat sebagai semacam pembuka dari salat malam yang dilakukan oleh Nabi. Sama seperti salat tahajud biasa dilakukan dengan dua rakaat tetapi dengan surat yang pendek. Ya, boleh Ibu ambil rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua misalnya Al-Ikhlas. Baru setelahnya kalau Ibu ingin membaca apa namanya surat-surat yang lain yang panjang ya silahkan. Misalnya Subbihisma Rabbikal A'la atau An-Naba atau surat-surat yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat mal yang sudah Ibu niatkan untuk seseorang, kemudian dia pun sudah mengetahui bahwa Ibu akan memberikan kepadanya, menurut saya Allah alam bisab, ditunggu dulu. Ya ditunggu dulu. Artinya ditunggu dulu, dicari kabarnya, dihubungi. Kalau memang sudah dihubungi dengan segala cara, menanyakan kabar kepada keluarga, menghubungi lewat telepon dan lain sebagainya. Seandainya memang tidak bisa dihubungi lagi, sedangkan haulnya sudah lewat, ya saya rasa diserahkan saja kepada yang lain, ya kepada keluarga yang jauh misalnya, yang memang dia mustahik membutuhkan zakat, kita berikan saja untuk melepaskan kewajiban kita, karena ibu tidak dianggap punya hutang kepada orang tersebut, ya karena orang tersebut yang tidak datang kan begitu, bukan ibu yang tidak mau memberikan, tapi orang itu yang tidak datang, sudah dihubungi, sudah dicari informasi, tidak ada. Kalau memang sudah seperti itu, menurut saya, Allah alam bisawab, karena ibu bukan tidak dianggap punya hutang, tetapi ingin melepaskan kewajiban ibu, zakat mal, maka diserahkan saja kepada yang lain yang masuk kategori mustahik atau orang yang berhak mendapatkan zakat. Ya, ada 8 kalau dalam surat At-Taubah ayat 60. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.